Pak Faisal, sistem pendidikan Indonesia mulai direformasi. Untuk zaman yang terus berubah, bagaimana meletakkan visi-misi pendidikan Indonesia, Pak? Menghasilkan manusia unggul yang mampu menghadapi tantangan zaman yang berubah dari waktu ke waktu, yang memiliki akal budi dan karakter yang kuat. Itulah barangkali dalam satu kalimat ya. Tapi kita bisa mulailah dari apa yang bisa kita lakukan, bukan dengan mengacak-ngacak dari waktu ke waktu gitu, sehingga kita berputar-putar saja tidak pernah sampai mencapai tujuan gitu. Bukan tujuan akhirnya, tapi ke arah tujuan aja kita tidak gitu kan, membahayakan. Manusia yang baik kan menyebabkan ekonomi makin produktif. Kalau makin produktif, dia daya saingnya tinggi. Nah, nanti kalau kita tidak produktif, ya kita jadi negara konsumen saja kan. Mengekspor barang-barang yang kita tebang, petik, dan keruk saja gitu. Lama-lama sumber daya alam kita habis, kita menjadi miskin semiskin-miskinnya. Kalau hendak direformasi, dimulai dari level mana jenjang pendidikan kita, Pak? Ini jangan dianggap remeh. Inilah pilar-pilar menuju kemajuan bangsa di masa datang kan. Mulai dari, ya katakanlah TK, enggak usah lah ya, pendidikan dasar dan menengah. Ini yang harus dibenahi secara seksama. Dan kita bisa mulailah dari daerah-daerah. Misalnya apa ya, di Bali itu ada namanya apa, salah satu kabupaten Jembrana ya. Jakarta juga mudah-mudahan bisa dengan kemampuan keuangannya yang cukup memadai untuk memulai gerakan ini. Ya kita sih nggak usah nunggu pusat dulu lah ya. Kita bisa bergerak di level yang lebih rendah untuk menampar pusat sekalian. Pusat, kamu nih selama ini kerjanya nggak benar. Tuh lihat tuh di daerah bisa benar gitu kerjanya. Mudah-mudahan kita bisa menguatkan optimisme itu dari level lokal lah. Dan itu tidak menunggu daerahnya kaya loh. Jadi daerah-daerah yang mengembangkan pendidikan yang baik bukanlah daerah-daerah yang kaya. Jadi tidak perlu menunggu kaya lagi dan tidak yang membuktikan sekali lagi tesis bahwa uang bukan acuan utamanya. Efektivitas untuk mencapai tujuan yang jelas. Dan tujuan yang jelas itulah yang harus dirumuskan. Baik, Pak Faisal, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis, demikian perbincangan bersama Faisal Basri. Saya Kiki Wijaya.